Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita sekalian. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim." Yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk melakukan amal-amal saleh. Bersegeralah untuk melakukan amal-amal saleh demi menghadapi fitnah-fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Seseorang di masa-masa fitnah tersebut, pagi harinya dalam keadaan beriman dan sore harinya menjadi kafir, atau sore hari dalam keadaan beriman dan pagi harinya menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Jemaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita akan adanya masa-masa fitnah. Walaupun setiap masa pasti ada fitnah. Fitnah yang dimaksudkan di sini adalah berbagai macam cobaan, ujian, demikian pula berbagai macam penyimpangan, kesesatan, kesyirikan dan kekufuran, perbuatan-perbuatan bid'ah, dan berbagai macam kemaksiatan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah di sini. Dan fitnah yang terbesar adalah kesyirikan, serta mengajak orang melakukan perbuatan syirik. Fitnah inilah yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fitnatu ashaddu minal qatl." Dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksudkan di situ, kata para ulama mufassirin, adalah kesyirikan. Demikian pula mengajak orang melakukan perbuatan syirik. Itu yang dimaksudkan dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Bukan maknanya memfitnah orang dalam makna bahasa Indonesia. Yaitu apa? Menuduh orang sesuatu yang tidak dia kerjakan. Bukan fitnah seperti itu yang dimaksudkan di sini. Ya. Jadi fitnah yang lebih kejam daripada pembunuhan adalah syirik. Demikian pula ajakan melakukan perbuatan syirik, itu yang dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Karena kesyirikan dan kekufuran adalah dosa terbesar. Maka di dalam syariat Islam, berbagai macam kesesatan dan penyimpangan itu disebut dengan fitnah. Setiap zaman ada fitnahnya. Tapi terkadang fitnah itu di satu zaman semakin dahsyat, semakin parah. Di antaranya adalah apabila zaman itu semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitnahnya pun akan semakin besar. Fitnahnya akan semakin besar. sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, ya'ti 'alan nasi zamanun la ya'ti 'alan nasi zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang kepada manusia satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ini menunjukkan kepada kita, apabila semakin jauh masa dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka fitnah pun akan semakin banyak. Berbagai macam ujian dan cobaan akan semakin besar dan semakin tersebar. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Kita perlu tetap teguh dan istiqamah di masa-masa fitnah tersebut. Dan ketahuilah, segala macam bentuk fitnah ini pada hakikatnya kembali kepada dua fitnah saja, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Ini pada hakikatnya segala macam bentuk fitnah, berbagai macam bentuk penyimpangan dan kesesatan yang dapat menghancurkan diri seorang hamba, pada hakikatnya hanya dua saja, fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Syubhat itu adalah kesesatan, penyimpangan, pendapat-pendapat dan ucapan-ucapan yang kelihatannya benar padahal hakikatnya adalah kesesatan. Hakikatnya adalah kesesatan. Sehingga menipu banyak orang. Menipu banyak orang. Terjerumus di dalam berbagai macam kesesatan itu karena adanya syubhat. Karena adanya syubhat. Kerancuan. Sesuatu yang kelihatan benar padahal hakikatnya kesesatan. Kemudian fitnah syahwat. Yaitu hawa nafsu. Yang selalu memerintahkan kepada kejelekan. Ini pada hakikatnya. Oleh karena jemaah sekalian, di dalam hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi, yarhamakallah, terdapat peringatan bagi kita untuk berhati-hati, untuk waspada akan berbagai macam fitnah ini. Hati-hati dan waspada. Terlebih lagi, tabiat jiwa kadang melemah, kadang semangat. Kadang semangat dan kadang melemah. Maka bagaimana agar kita tetap istiqamah di masa-masa melemah, di masa-masa fitnah, bukan hanya jiwa kita dan diri kita yang melemah, tetapi juga fitnah yang mendera, yang harus kita waspadai, syubhat maupun syahwat. Maka jemaah sekalian, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Beberapa kiat agar kita tetap istiqamah, tetap teguh pendirian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita menghadapi derasnya fitnah dan dahsyatnya cobaan-cobaan dan ujian-ujian, baik syubhat maupun syahwat. Pertama sekali adalah menguatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengokohkan tauhid, yaitu pemurnian ibadah hanya kepada Allah yang satu saja dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah benteng yang paling kuat, faktor yang paling besar, dan kiat yang paling jitu untuk tetap istiqamah, untuk tetap sabat, kokoh di atas kebenaran, yaitu lurusnya tauhid seorang hamba, kuatnya keimanan seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-82, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan sedikit pun, mereka itulah orang-orang yang Allah anugerahkan keamanan dan hidayah. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan anugerahkan keamanan dan hidayah. Jemaah sekalian, perhatikanlah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita dua perkara penting. Yang pertama, siapa itu orang yang beriman? Kata Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kesyirikan sedikit pun. Inilah namanya keimanan. Menjauhi segala bentuk kesyirikan dan kekufuran sedikit pun. Maka barulah kita tergolongkan ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, maka imannya menjadi batal. Percuma saja dia banyak ibadah, percuma saja dia melakukan amal-amal soleh yang lain, kalau dia melakukan perbuatan syirik, imannya menjadi batal. Kalau imannya menjadi batal, semua amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah, bahkan semua amal ibadah yang telah dia lakukan menjadi terhapus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu menyekutukan Allah, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Bagaimana bisa istiqamah? Amalannya saja sudah terhapus dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita dua nikmat terbesar yang Allah akan berikan kepada seorang hamba, dan nikmat itu hanya akan diberikan kepada orang yang benar-benar beriman, yaitu orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, tidak melakukan perbuatan kesyirikan sedikit pun. Apa dua nikmat itu jemaah sekalian? Yang pertama, ulaika lahumul amnu. Mereka itulah, kata Allah, yang akan dianugerahkan nikmat keamanan. Nikmat keamanan, baik keamanan di dunia maupun keamanan di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dari azab kubur, bahkan sebelumnya keamanan dari azab dunia. Kemudian keamanan dari azab kubur, kemudian keamanan dari azab di hari kebangkitan, dan yang lebih besar adalah keamanan dari azab neraka. Kemudian yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka itulah yang akan senantiasa mendapatkan hidayah. Dan jemaah sekalian, inilah dua faktor terbesar seseorang itu bisa istiqamah, dianugerahkan nikmat hidayah dan nikmat keamanan. Dan istiqomah itu sendiri artinya terus-menerus berada di atas petunjuk. Maka Allah telah menjanjikan siapa yang mentauhidkan Allah, dialah yang akan diberikan petunjuk. Dialah yang akan mendapatkan hidayah. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita, mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepadanya, adalah faktor terbesar seseorang itu mendapatkan nikmat hidayah. Dan nikmat hidayah itulah yang disebut dengan istiqamah. Istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas petunjuk sampai akhir kehidupan, sampai akhir hayat. Jadi ini yang pertama. Ini yang pertama. Barang siapa menginginkan untuk senantiasa berada di atas jalan yang lurus, maka yang pertama harus dia luruskan imannya, harus dia benarkan imannya, harus dia bersihkan tauhidnya dari berbagai macam kesyirikan dan kekufuran. Dan jemaah sekalian, seseorang tidak mungkin sampai pada keimanan yang benar dan tauhid yang benar sebelum dia mempelajari ilmu tauhid. Oleh karena itu, ilmu terpenting dalam hidup kita, ilmu yang paling wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Iya. Jadi ini yang pertama. Bukan hanya itu jemaah sekalian, tauhid juga merupakan jaminan keselamatan dari azab Allah. Sebagaimana terkandung di dalam ayat ini, Allah mengatakan ulaika lahumul amnu, mereka itulah yang akan diberikan nikmat keamanan. Maka tauhid adalah jaminan keamanan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna Adam law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi namun engkau tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka tauhid adalah sebesar-besarnya faktor untuk mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar-besarnya sebab untuk meraih kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula jemaah sekalian, dengan tauhid yang benar, maka seseorang yang terjerumus dalam perbuatan dosa, dia akan lebih mudah untuk bertobat. Karena dia mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Tatkala dia terjerumus dalam kemaksiatan, dia takut kepada Allah. Semakin dalam seseorang mengenal Allah, maka semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Dan ini adalah faktor terbesar yang menghalangi manusia untuk berbuat dosa atau memberikan dorongan untuk bertobat apabila dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita senantiasa istiqamah di atas kebenaran, di atas jalan yang lurus, adalah senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah faktor terbesar yang kedua, kiat yang paling jitu untuk tetap istiqamah di masa-masa apapun, dalam kondisi bagaimanapun, yaitu berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan meraih kecintaan Allah. Dan apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah akan menjaga dia dari berbagai macam perbuatan dosa. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita untuk meraih cinta Allah adalah dengan ittiba. Dan seseorang yang cinta kepada Allah tidak otomatis Allah pun cinta kepadanya, tidak. Demikian pula seseorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Kenapa? Karena untuk meraih kecintaan Allah harus ada sebabnya. Maka dalam ayat ini Allah jelaskan kepada kita, sebab untuk mendapatkan cintanya adalah ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang jemaah sekalian, apa akibatnya kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa memusuhi waliku, kekasihku, orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaih. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidak henti-hentinya seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah cinta kepadanya, akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adhani la'u'idhannahu. Apabila dia meminta sesuatu kepadaku, sungguh benar-benar akan aku kabulkan permintaannya. Dan apabila dia memohon perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar aku akan melindunginya. Jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa yang memusuhi orang yang telah aku cintai, maka aku akan memeranginya. Coba, siapa yang bisa menang melawan peperangan dalam peperangan melawan Allah? Enggak mungkin. Kemudian Allah kabarkan, tidak ada amalan yang lebih aku cintai dilakukan oleh seorang hamba melebihi yang aku wajibkan. Kemudian Allah kabarkan juga, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah yang tidak wajib sampai aku pun cinta kepadanya. Kemudian Allah kabarkan bagaimana keadaan seseorang apabila Allah telah cinta kepadanya. Apa kata Allah? Akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, akulah tangannya yang dia gunakan untuk memegang, akulah kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Apa maksud hadis ini? Apakah maksudnya dia menyatu bersama Allah? Tidak. Sama sekali tidak. Itu pemahaman yang sesat. Bahkan kekufuran. Siapa yang mengatakan manusia bisa menyatu dengan makhluk karena dia sudah hebat ibadahnya, maka dia kafir. Tetapi maksudnya hadis yang mulia ini adalah Allah akan menganugerahkan keistiqomahan kepadanya di atas ketaatan. Allah akan menjaga seluruh anggota tubuhnya dari dosa-dosa. Dia tidak mendengar kecuali yang Allah halalkan. Dia tidak melihat apa yang Allah haramkan. Dia tidak memegang dan dia tidak melangkah kepada apa yang Allah haramkan. Itu maknanya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepadanya istiqamah. Jadi, inilah jalan untuk menuju istiqamah. Kiat yang sangat penting sekali untuk sampai pada jalan istiqamah. Di masa apapun, termasuk di masa-masa fitnah, di mana banyak sekali ujian dan cobaan di sekitar kita, dan ajakan-ajakan kepada syubhat maupun syahwat, maka berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, sama dengan sebelumnya, tidak mungkin kita dapat berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali kita harus menuntut ilmu tentang sunnah itu terlebih dahulu. Ya, enggak mungkin. Bagaimana caranya kita berpegang teguh dengan sunnah tapi kita belum tahu dan belum mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, sunnah yang dimaksudkan di sini adalah lawan daripada bid'ah, bukan lawan daripada makruh, bukan pula nama lain daripada hadis. Tapi sunnah yang dimaksudkan di sini adalah lawan daripada bid'ah, yaitu seluruh petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam akidah, dalam keyakinan, ataukah dalam amal ibadah, dalam amalan-amalan anggota tubuh, ataupun ucapan-ucapan, ataupun di dalam akhlak yang mulia. Semuanya, semua petunjuk yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah terdapat dalam Al-Qur'an maupun terdapat di dalam hadis yang dipahami sesuai pemahaman salaf, itu yang dimaksud dengan sunnah. Itu yang dimaksud dengan sunnah. Sunnah itu adalah ajaran yang tertera di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Makanya kalau orang paham hakikat sunnah, dia enggak perlu bingung. Kok ini disebut ustadz sunnah? Ini disebut kajian sunnah? Ini disebut ulama sunnah? Apa maksudnya? Maksudnya yang bermanhaj salaf, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, yang memahami Al-Qur'an dan sunnah bukan pemahaman sendiri, bukan pemahaman kelompok, tetapi mengikuti pemahaman salaf. Itu maknanya. Ini yang dimaksud dengan sunnah di sini. Ya. Kemudian jemaah sekalian perhatikan akhir hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'alani la'utiyannahu wa la in ista'adzani la'uidzannahu." Kalau dia minta sesuatu kepadaku, sungguh benar-benar akan aku kabulkan. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, sungguh benar-benar akan aku lindungi. Makanya jemaah sekalian di sini ada pelajaran bagi kita. Faktor terbesar terkabulnya doa adalah mendekatkan diri kepada Allah. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya kalau doa kita belum dikabulkan atau lama dikabulkan, inilah di antara yang harus kita koreksi diri kita. Jangan-jangan terlalu banyak maksiat kita yang menghalangi doa kita dikabulkan. Terlalu banyak penyelisihan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seseorang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib, kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah berjanji, kalau dia minta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Kalau dia mohon perlindungan, pasti akan aku lindungi. Siapa yang bisa mencelakakan dia, jamaah sekalian? Kalau Allah yang melindungi dia, siapa yang bisa mencelakakan? Tidak setan, baik setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin, tidak pula hawa nafsunya sendiri. Kalau Allah sudah melindungi dia dari berbagai macam bahaya. Oleh karena itu, kita hendaklah senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kesesatan, penyimpangan, kemaksiatan, dosa-dosa. Kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, mujahadah. Mujahadah. Apa maksudnya mujahadah di sini? Berjuang. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena inilah di antara sebab terbesar seseorang mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga karena seperti yang kita katakan tadi, jiwa seseorang kadang ada masa semangat, kadang datang kemalasan. Maka apabila datang kemalasan, hendaklah seseorang itu bermujahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan hal ini. Inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Sesungguhnya setiap amal ada masa semangatnya, dan setiap semangat ada masa malasnya, futurnya. Iya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflah." Maka siapa yang semangatnya di dalam sunnahku, maka sungguh dia telah beruntung. "Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak." Dan barang siapa yang malasnya pada selain sunnahku, maka dia binasa. Apa arti binasa, jemaah sekalian? Artinya tersesat. Tidak lagi berada di atas jalan istiqamah. Oleh karenanya, jemaah sekalian, yang kita maksudkan mujahadah di sini, berjuang bersungguh-sungguh, adalah bersungguh-sungguh di atas sunnah. Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena ada juga orang yang masya Allah, dia berjuang, dia bersungguh-sungguh, tetapi bukan di atas sunnah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah memperingatkan, al-ijtihadu fi sunnah, al-iqtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fi bid'ah. Sederhana, tapi sesuai sunnah itu lebih baik daripada rajin, semangat, namun di atas kebid'ahan. Ya. Maka bersungguh-sungguh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar. Akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Makanya jemaah sekalian, kadang suatu amalan sulit kita kerjakan. Kenapa? Karena amalan itu baru kita kenal. Sekian lama kita melakukan amalan yang berbeda. Amalan yang berbeda itu ternyata salah. Sudah dari kecil kita lakukan. Sebelum balik kita sudah diajari. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan itu salah, harus ditinggalkan. Sama dengan orang yang kecanduan maksiat, terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa, bergelimang dosa hidupnya, maka makin berat dia untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, butuh perjuangan, butuh kesungguhan, butuh adanya usaha. Dan Allah telah berjanji, siapa yang berjuang, siapa yang berusaha, pasti dia ditolong. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Makanya tidak boleh ada yang kemudian mengatakan, aduh, ini sulit, saya enggak bisa, sulit, saya sudah lama seperti ini, enggak bisa saya merubah diri. Enggak boleh. Enggak boleh ada yang mengatakan demikian. Harus berusaha. Bahkan walaupun satu dosa itu sudah menjadi tabiatnya, harus berusaha tinggalkan. Misalkan ada orang yang bertabiat kasar, keras, tidak lembut. Kenapa? Karena memang dia dari lahir lingkungannya sudah seperti itu. Ketika dia sadar ternyata itu salah, gak bisa dia katakan, saya sudah dari kecil seperti ini, gak mungkin dirubah. Gak bisa. Harus usaha untuk merubah. Makanya ulama menjelaskan akhlak itu ada dua macam. Ada akhlak yang merupakan tabiat dasar, ada pula akhlak yang didapatkan dari usaha. Harus usaha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah." Barang siapa berusaha menjaga kesucian diri, maka Allah akan menjaga kesuciannya. Artinya dia harus usaha. "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah." Barang siapa berusaha untuk sabar, maka Allah akan menyabarkannya. Jadi perlu usaha, perlu perjuangan. Terutama dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit. Tetapi dengan berusaha, inilah diantara faktor terbesar Allah subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepada kita istiqamah, memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang keempat adalah, masih ada hubungannya dengan yang ketiga, sebagai penegasan, sederhana di dalam sunnah, pertengahan di dalam beramal. Ini juga makna hadis yang kita sebutkan tadi, inna likulli amalin syirratan wa likulli syirratin fatratan. Sesungguhnya setiap amalan memiliki masa semangat, dan setiap masa semangat ada masa lemahnya, ada masa malasnya. Maka jemaah sekalian, para ulama menjelaskan di antara makna yang bisa kita petik dari dalam hadis ini adalah, jangan berlebih-lebihan melebihi kemampuan kita. Ya. Ini di satu sisi. Tatkala kita sedang semangat, jangan berlebih-lebihan melebihi kemampuan kita. Walaupun sedang semangat. Kemudian di sisi lain, tatkala kita kehilangan semangat, maka tetaplah berada di atas sunnah. Tetaplah berada di atas sunnah. Ya. Sebagian ulama juga menafsirkan makna hadis ini adalah, tatkala kita sedang semangat, perbanyaklah amalan-amalan sunnah. Tapi ketika datang kemalasan, maka pertahankan yang wajib. Pertahankan yang wajib. Jangan sampai keluar daripada itu. Karena ada faktor-faktor yang alami, seseorang itu menjadi malas. Contohnya apa? Ketika sakit. Ketika capek. Tentu beda kondisinya ketika dia sehat dan tidak capek. Maka jemaah sekalian, barang siapa yang menjaga amalan-amalan wajib dan sunnah, tatkala dia sehat, tatkala dia semangat, maka ketika dia sakit, ketika dia kecapean, atau ketika dia melakukan safar, lalu dia meninggalkan sebagian amalan sunnah, maka dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Ini keutamanya. Misalkan orang yang terbiasa sholat malam, tapi ketika dia sakit, dia berat melakukannya. Dia selalu menjaga sholat-sholat sunnah rawatib. Tapi ketika dia sakit, dia merasa malas yang luar biasa. Berat badannya. Maka jemaah sekalian, dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Ya. Dia tetap akan mendapatkan pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal abdu aw safara, kutiba ma kana ya'malu muqiman sahihan." Apabila seorang hamba sakit atau melakukan safar, maka tetap akan ditulis baginya amalan yang biasa dia kerjakan ketika mukim lagi sehat. Ini keutamanya. Ini makna yang bisa dipetik dari hadis ini. Kalau lagi semangat, perbanyak amalan sunnah. Kalau lagi sakit atau lagi kurang semangat, maka minimal jaga yang wajib. Itu minimal sudah. Jaga yang wajib. Amalan sunnah tetap akan dapat pahala walaupun tidak kita kerjakan. Ya. Dan Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang yang misalnya sakit diberikan kemudahan. Yang wajib harusnya dia kerjakan sholat sambil berdiri misalkan. Maka kalau dia sakit boleh dia duduk. Kalau duduk pun tidak mampu boleh dia berbaring. Kalau dia melakukan safar, sholat yang 4 rakaat boleh dikasar menjadi 2 rakaat. Dan berbagai macam kemudahan yang lainnya. Yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Ya. Demikian pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Berusahalah mengamalkan yang benar dan mendekatlah serta bergembiralah. Fa innahu lan yudkhila al-jannata ahadan amaluhu. karena sesungguhnya tidak seorang pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah? Kata beliau, wala ana, tidak pula aku. Illa ayyatagammadanillahu minhu birahmatin. Kecuali Allah telah menganugerahkan rahmatnya kepadaku, maka dengan itulah aku masuk surga. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallah adwamuhu wa inqal. Dan ketahuilah, sesungguhnya amalan yang paling Allah cintai adalah yang dilakukan terus-menerus berkesinambungan walau sedikit. Ini persis sama dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Sesungguhnya setiap semangat ada masa malasnya. Maksudnya apa? Terkandung di situ peringatan. Walau sedang semangat, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Yang terpenting adalah, yang paling Allah senangi adalah berkesinambungan. Bukan sekali banyak, habis itu sudah enggak lakukan lagi. Ya. Tapi walaupun sedikit, namun itu dilakukan terus-menerus, itu lebih baik. Ya, itu lebih bagus. Ya. Makanya dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saddidu, berusahalah untuk benar. Waqaribu, dan mendekatlah, maksudnya mendekat pada kebenaran itu. Wa abshiru, dan bergembiralah, maksudnya apa? Bergembiralah dengan amalan-amalan kebaikan yang kita kerjakan. Ya, artinya apa? Di sini terkandung larangan memberat-beratkan diri. Makanya satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, kemudian beliau melihat di salah satu tiang masjid ada tali. Kata Nabi SAW, buat apa tali ini? Maka mereka mengatakan, itu punyanya Zainab. Beliau sholat, kalau sudah capek, dia bergantung di tali tersebut. Maka Nabi SAW melarang perbuatannya itu, dan beliau memerintahkan untuk melepaskan tali itu, dan beliau mengatakan, kalau lagi semangat, silakan sholat. Kalau sudah capek, sudah tidur saja dulu. Ya, ini jemaah sekalian, contoh. Jangan memaksakan diri. Kalau lagi capek, butuh istirahat, jangan paksakan diri. Ya, istirahat. Ini contoh. Berlebih-lebihan kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis ini dikatakan, kalian enggak akan masuk surga dengan amalan kalian. Artinya, mau sebanyak apapun amalan kita, bukan karena itu kita masuk surga. Kemudian dalam hadis ini ditegaskan, kita masuk surga karena apa? Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan tadi sudah kita jelaskan, bagaimana caranya meraih kasih sayang Allah? Pertama sekali dengan tauhid. Yang kedua dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, yang berikutnya, kiat agar selalu istiqamah, terutama di masa-masa fitnah ini, adalah menuntut ilmu agama. Inilah salah satu faktor terbesar. Memperdalam ilmu agama, tafaqquh fid din. Karena inilah kunci segala kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Wallahu al-mu'ti wa ana al-qasim. Wa la tazalu hadhihi al-ummah 'ala al-haqq hatta ya'ti amrullah." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, Kata beliau, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Aku hanyalah membagi, Allah yang memberi. Allah yang memberi. Dan akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tetap teguh di atas kebenaran sampai datang keputusan Allah. Perhatikanlah jemaah sekalian, di dalam hadis ini ada 3 bagian. Bagian yang pertama, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Di sini menunjukkan kepada kita keutamaan menuntut ilmu. Bahwasannya kebaikan itu hanya didapatkan apabila seorang menuntut ilmu. Artinya, semakin dalam ilmu yang dipelajari seseorang, semakin dia memahami agama ini, maka semakin banyak kebaikan dalam dirinya. Semakin sedikit dia memahami ilmu agama, semakin sedikit pula kebaikan dalam dirinya. Bagaimana dia bisa istiqamah? Iya. Bahkan ketika dia tidak mau menuntut ilmu sama sekali, maka tidak ada kebaikan di dalam dirinya. Makanya kata Al-Hafidh, mafhumul hadith, anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawaid al-islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurima al-khair. Makna hadis ini adalah, siapa yang tidak berusaha memahami agama, yaitu tidak mempelajari dasar-dasar Islam, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh dia telah diharamkan dari kebaikan. Ini bagian pertama. Menunjukkan ilmu adalah sebab untuk meraih kebaikan. Kemudian yang kedua, Nabi SAW mengatakan, Allah yang membagi, Allah yang memberi, aku hanya membagi. Maka kata para ulama, di sini terkandung pelajaran bagi kita. Betapapun kita berusaha menuntut ilmu, yang memberi ilmu adalah Allah. Maka itu harus menjadi keyakinan kita, Allah yang menganugerahkan ilmu. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah, minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, nah di sini yang sangat berhubungan dengan pembahasan kita. Apa yang ketiga, bagian hadis, bagian ketiga dari hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang terus menerus di atas kebenaran, tetap istiqamah, tetap teguh di atas jalan kebenaran. Sampai kapan? Sampai datang ketetapan Allah. Apa maksudnya ketetapan Allah di sini? Sampai datang angin yang berhembus kemudian mewafatkan seluruh kaum mukminin sampai hari itu. Artinya mereka tetap istiqamah terus menerus di setiap zaman. Ada orang-orang yang istiqamah sampai menjelang hari kiamat dan Allah mewafatkan seluruh kaum mukminin. Siapa mereka itu, jemaah sekalian? Mereka itulah yang disebutkan di dalam 2 bagian sebelumnya. Pertama, mereka menuntut ilmu. Yang kedua, Allah berikan kepada mereka ilmu. Barulah mereka meraih yang ketiga, istiqamah. Maka inilah jalan terbesar. Di antara jalan terbesar dan kiat yang paling jitu untuk istiqamah di atas jalan kebenaran, yaitu menuntut ilmu agama. Karena dengan ilmu, jemaah sekalian, sebagaimana kita katakan tadi, dengan ilmu, tauhid seseorang semakin lurus, imannya semakin kokoh, rasa takutnya kepada Allah semakin besar. Maka itulah yang menghalangi dia dari perbuatan dosa. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling istiqamah. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling berilmu. Ya. Beliau adalah orang yang paling bertakwa. Karena beliau adalah orang yang paling takut kepada Allah, sebab beliau adalah orang yang paling mengenal Allah. Makanya, semakin kita belajar, Semakin kita mengenal Allah, maka pasti semakin kuat keimanan kita kepada Allah. Itulah faktor yang sangat besar untuk membantu kita istiqamah di masa-masa penuh fitnah, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Orang yang bodoh, jemaah sekalian, walaupun dia orang yang taat, tapi dia kurang menuntut ilmu, maka pada umumnya ketaatan mereka itu hanya sementara waktu. Kenapa? Karena apabila datang kepada dia syubhat, karena dia enggak punya ilmu, dia enggak tahu cara menghadapinya, maka dia pun tergilas dengan berbagai macam syubhat. Ya. Masya Allah, kita saksikan ada tetangga kita rajin ibadah. Rajin ibadah. Tiba-tiba dia berubah. Kenapa? Ternyata ada yang beri hadiah buku-buku tentang Syiah misalkan. Dia baca-baca. Dia enggak punya ilmu, dia tidak tahu tauhid yang benar. Dia tidak mengerti manhaj yang hak. Enggak lama, satu buku saja belum selesai dia baca, dia terjerumus dalam pemahaman Syiah. Demikian jemaah sekalian seterusnya. Ya, ilmu itu betul-betul faktor yang sangat besar menjaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya. Oleh karena itu dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk masuk surga. Ya. Kemudian hadis ini juga ada lanjutannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka baca kitab Allah dan mereka saling mengajarkan akan kandungan dari kitab Allah tersebut, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan batin. Dan Allah curahkan kepada mereka rahmatnya, kasih sayangnya, serta para malaikat meliputi mereka. Dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Ya, subhanallah. Ini keutamaan yang Allah akan anugerahkan kepada orang yang menuntut ilmu. Ya. Makanya para ulama mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita, ilmu itu adalah jalan paling pintas untuk masuk surga. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Ya. Dilihat dari dua sisi. Pertama, dia menuntut ilmu, dia melakukan amalan yang sangat Allah cintai, terutama ilmu tauhid. Kemudian ilmu tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Allah berikan balasan kepadanya sebuah anugerah yang besar, kemudahan masuk surga. Kemudian sisi yang kedua, tatkala dia menuntut ilmu, dia kemudian mengetahui inilah jalan-jalan yang akan mengantarkan dia ke surga, inilah amalan-amalan yang akan mendekatkan dia ke surga, dan juga dia mengetahui ini jalan-jalan yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Kemudian Allah berikan hidayah kepadanya supaya dia menapaki jalan-jalan untuk masuk surga dan menjauhi jalan-jalan yang bisa menjerumuskan dia ke neraka. Itu dua sisi. Mengapa menuntut ilmu adalah jalan yang paling pintas untuk masuk surga. Jadi jemaah sekalian, jangan sepelekan. Inilah di antara faktor terbesar seseorang itu tetap istiqamah di atas jalan kebenaran. Ya. Kemudian jemaah sekalian, kiat yang berikutnya agar kita tetap istiqamah, memperbanyak ibadah, meningkatkan ibadah, memperbanyak amal saleh. Sebagaimana dalam hadis yang kita sebutkan di awal tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan. Kaqita'il lailil mudhlim." Bersegeralah untuk melakukan amalan-amalan. Coba perhatikan jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Di situ terkandung untuk kita cepat di dalam beramal dan memperbanyak amalan. Bersegeralah untuk melakukan al-a'mal, amalan-amalan. Ini dalam bentuk jamak. Artinya banyak. Jadi dua hal yang disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menghadapi berbagai macam fitnah. Bersegeralah melakukan amalan-amalan, bukan satu amalan tapi amalan-amalan. Fitanan, untuk menghadapi fitnah-fitnah. Kakito illailil muzlim. Fitnah-fitnah yang datang kepada kita bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Jamaah sekalian, potongan malam kalau datang kepada kita luar biasa. Pertama, belum terlalu gelap. Kemudian makin gelap, makin gelap, makin gelap. Ya, seperti itulah keadaannya fitnah itu datang kepada kita. Makin gelap, makin berbahaya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar selamat dari fitnah-fitnah tersebut, bersegera untuk beramal. Jangan tunda-tunda. Amalan apa saja? Ya. Mau menuntut ilmu, jangan tunda-tunda. Mau bersedekah, jangan tunda-tunda. Segera lakukan. Amalan apa saja? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memperbanyak amalan. Memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya dua syarat, ikhlas dan ittiba. Ini yang disuruh perbanyak. Amalan yang ikhlas karena Allah dan amalan yang ittiba yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian taat kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi ini jemaah sekalian, kiat yang sangat ampuh untuk selamat dari berbagai macam fitnah. Kemudian yang berikutnya adalah menjauhi fitnah tersebut. Jangan mendekat. Mendekat kepada fitnah adalah faktor terbesar untuk menjerumuskan kita dalam fitnah tersebut. Hati-hati. Pergi sejauh-jauhnya, tinggalkan, berlari sekencang-kencangnya dari berbagai macam perangkap dosa dan maksiat. Ini yang harus kita lakukan jemaah sekalian. Apakah fitnah syubhat maupun fitnah syahwat? Contohnya apa? Para ulama melarang kita menghadiri majelis-majelis yang disampaikan di situ kesesatan. Yang disampaikan di situ syubhat. Penyimpangan-penyimpangan. Bid'ah-bid'ah. Ajaran-ajaran yang menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, ulama besar dari generasi salaf, man sami'a bi bid'atin fala yulqiha li julasaihi fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu bid'ah, jangan dia ceritakan ke teman-teman duduknya agar tidak memasukkan bid'ah itu dalam hati mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Sudah jangan tahu, jangan dengarkan. Ya. Kalau itu salah, jangan dengarkan. Maksudnya apa? Untuk pencegahan. Kalau kita dengarkan, kemudian masuk di hati kita, belum tentu bisa keluar jemaah sekalian. Kita dengarkan ini satu kesesatan, satu ucapan yang menyimpang, belum tentu bisa keluar lagi dari hati kita. Iya. Jadi berusaha menjauhi. Ya. Bagaimana kalau enggak sengaja? Nah itulah tadi yang kita katakan, perlu ilmu. Kalau kita punya ilmu, dengan mudah kita pahami, oh ini salah, ini sesat. Tapi kalau kita jahil, bahaya. Iya. Apa kata Imam Dzahabi rahimahullah? Beliau mengomentari ucapan ini. Kata beliau, "Aktsaru a'immati salaf 'ala hadha tahdhir yarawna anna al-qulub dha'ifa wa syubha khattafah." Kebanyakan ulama ussalaf mengingatkan umat untuk tidak mendengarkan ucapan-ucapan yang bid'ah, pendapat-pendapat yang menyimpang, majelis-majelis yang menyelisihi sunnah. Ulama salaf memerintahkan kita untuk menjauhi. Kenapa jamaah sekalian? Karena mereka memandang hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Ini di kalangan ulama salaf dahulu. Orang-orang yang kuat iman dan mendalam ilmu, tapi mereka bilang hati mereka lemah. Kok ada orang sekarang mengatakan, gak apa-apa, kan bisa saya saring. Ya. Yang benar saya ambil, yang salah saya tinggalkan. Hebat sekali. Ya. Kalau ulama dulu gak seperti itu jemaah sekalian. Takut. Merasa hati lemah. Takut dekat-dekat kepada maksiat. Takut dekat-dekat kepada syubhat. Ya. Kok ada orang-orang sekarang seperti itu? Ini termasuk apa? Tipuan syaitan. Iya. Siapa yang bisa menjamin dia bisa menyaring ini yang benar dan ini yang salah? Ya. Enggak semua kita bisa saring. Makanya jauhi. Ya. Jadi ini adalah faktor yang sangat besar. Demikian pula fitnah syahwat. Fitnah syahwat itu memiliki perangkap-perangkap. Ada pintu-pintu untuk masuk ke sana. Ada tangga-tangganya. Jangan coba-coba menaiki tangga yang pertama. Jangan coba-coba membuka satu pintunya. Karena itulah yang pada umumnya menjerumuskan seseorang di dalam syahwat. Makanya perhatikanlah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Jangan kamu dekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang paling buruk. Apa kata Allah? Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina. Tapi kata Allah, jangan dekati zina. Artinya apa? Semua perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada zina, itu juga sudah haram. Bukan hanya zinanya. Tetapi semua perangkap-perangkapnya, semua pintu-pintunya, kita disuruh untuk tutup semuanya. Makanya kaum laki-laki dan wanita diperintahkan menundukkan pandangan. Wanita masih ditambah lagi dengan perintah menutup aurat. Ditambah lagi dengan perintah diam di rumah. Ditambah lagi dengan larangan menampakkan kecantikan dan perhiasan. Itu yang dimaksud dengan tabarruj. Tabarruj itu artinya menampakkan perhiasan dan kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau bukan suaminya. Ditambah lagi dengan larangan kepada para wanita untuk tidak melembutkan suaranya. Tetapi jemaah sekalian, subhanallah, di masa ini semua pintu-pintu zina tersebut terbuka selebar-lebarnya. Kalau begitu, perlu usaha yang lebih besar dari kita untuk menjauhi pintu-pintu tersebut. Terutama di era medsos, di era internet yang begitu mudah kita akses saat ini. Ya. Seorang anak muda yang begitu pemalu, begitu tahu WhatsApp, begitu kenal BBM, begitu tahu Facebook, maka kemudian begitu mudahnya dia kontak-kontak dengan lawan jenisnya. Demikian pula seorang wanita di dunia nyata begitu pemalu, baru kenal WhatsApp, kenal BBM, kenal Facebook, begitu jadi liar, ya, berhubungan dengan lawan jenisnya. Ini hati-hati. Jadi pintunya semakin besar di masa ini, semakin banyak. Makanya alat-alat komunikasi kita, kemudahan akses internet kita, itu adalah pedang bermata dua. Kalau kita tidak manfaatkan untuk kebaikan, akan mencelakakan kita. Hati-hati. Bisa kita bilang, di masa ini, termasuk fitnah terbesar, medsos, kemudahan berkomunikasi, akses internet, termasuk pintu-pintu fitnah terbesar yang harus kita waspadai. Ya. Dan jemaah sekalian, usaha seseorang untuk menjauhi fitnah-fitnah ini juga merupakan sebab Allah memberikan pertolongan kepadanya, sehingga dia selamat dari kemaksiatan. Ya. Perhatikanlah apa yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam. Beliau mendapatkan satu fitnah yang sangat dahsyat. Beliau adalah seorang anak muda yang syahwatnya sedang bergejolak, enggak punya istri. Kemudian diajak untuk melakukan hubungan terlarang. Bukan hanya diajak, dipaksa. Yang memaksa pun enggak main-main. Seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kekuasaan. Dan Nabi Yusuf di rumahnya adalah seorang bawahan. Dan ketika itu, pintu-pintu, jendela-jendela sudah dia tutup semuanya. Di dalam ruangan itu hanya ada mereka berdua. Dan Nabi Yusuf ketika itu adalah orang asing di negeri tersebut. Artinya apa? Andai beliau terjerumus dalam dosa, dia gak akan terlalu malu. Dia orang asing, orang gak kenal dia. Ayah ibunya enggak tahu, saudara-saudaranya enggak tahu, keluarganya enggak tahu, andai ketahuan. Ya. Maka keluarganya tidak ada yang tahu. Jadi jemaah sekalian, luar biasa. Perangkap-perangkap fitnah yang dihadapi Nabi Yusuf alaihi salam. Demikianlah, semakin kuat keimanan, semakin dahsyat fitnah yang akan datang kepadanya. Semakin besar cobaan. Itu yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam. Maka jemaah sekalian, Nabi Yusuf dipaksa, tetapi apa yang beliau lakukan? Beliau pertama sekali minta perlindungan kepada Allah, kemudian beliau berlari menjauh sekencang-kencangnya. Saking kencangnya beliau berlari, saking kuatnya beliau menjauh. Tatkala wanita ini mengejarnya dan berhasil memegang bajunya, bajunya pun sampai robek. Ya. Nabi Yusuf tidak kemudian memanfaatkan, ah sudahlah, kan bukan salah saya. Ya. Tidak jemaah sekalian. Maka dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau. Ya. Itu yang beliau lakukan. Menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Iya. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian adalah banyak-banyak berdoa. Tidak diragukan lagi ini adalah faktor yang sangat besar yang akan membantu kita istiqamah di masa-masa yang penuh fitnah. Sebab pada hakikatnya seorang hamba tidak mungkin selamat dari maksiat, tidak mungkin selamat dari kesyirikan dan kebid'ahan, kecuali dengan pertolongan Allah. Seperti yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam. Pertama sekali beliau mengucapkan, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Baru kemudian beliau berlari sekencang-kencangnya. Demikian pula, Maryam tatkala didatangi oleh Malaikat Jibril, ketika itu dia mengira Malaikat Jibril adalah manusia, laki-laki biasa. Apa yang beliau katakan? A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Penyayang darimu. Jangan dekati aku kalau kamu bertakwa. Ya. Tapi sekarang Masya Allah, ya, kayaknya malah bersyukur kalau ada yang dekat-dekat. Ya. Demikian, berusaha menjauh dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah, tidak mungkin kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya tanpa pertolongannya. Oleh karena itu, doa kita juga harus disertai dengan tawakal kepada Allah. Ini juga perlu kita tekankan. Tawakal kepada Allah merupakan sebab seseorang itu selamat dari kemaksiatan. Karena sebagian orang mengira tawakal itu hanya dalam urusan-urusan duniawi. Dalam makannya, minumnya, kesehatannya, keselamatannya. Dia pikir tawakal itu hanya itu saja. Justru tawakal yang terbesar adalah tawakal agar masuk surga dan tawakal agar selamat dari api neraka. Tawakal agar diberikan hidayah, tawakal agar selamat dari dosa-dosa. Jadi, tatkala kita memohon kepada Allah, berdoa kepadanya, harus disertai dengan ketergantungan hati yang kuat dan memutuskan segala ketergantungan kepada selain Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah yang satu saja. Iya. Demikian pula jemaah sekalian, beribadah dengan ikhlas. Beribadah dengan ikhlas adalah faktor yang sangat besar yang menyelamatkan seorang hamba dari kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Yusuf alaihissalam, "Kadzalika linasrifa anhu su'a innahu min ibadinal mukhlasin." Demikianlah kata Allah, agar kami palingkan kejelekan itu dari Yusuf, karena sesungguhnya dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, barang siapa diperhadapkan kepada godaan maksiat, yang dia lakukan adalah beribadah dengan ikhlas. Demikian pula ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, terhubung dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beribadah dengan ikhlas dan ittiba kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, mungkin ini yang terakhir atau dua lagi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, termasuk faktor terbesar yang bisa membantu kita untuk istiqamah terutama di masa-masa fitnah adalah bergaul dengan orang-orang saleh, berteman dengan orang-orang baik, dan menjauhi pertemanan dengan orang-orang yang dapat menjerumuskan kita dalam perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung agama kawan dekatnya. Maka lihat siapa di antara kalian yang akan menjadikan seseorang itu sebagai sahabat dekatnya. Lihat apakah dia termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Ya. Dan ini juga benar-benar kita saksikan dalam kehidupan nyata. Betapa orang-orang baik kemudian terpengaruh melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Karena apa? Karena pergaulan. Bahkan anak baik masuk pesantren malah jadi rusak. Kenapa? Ketemu anak-anak buangan. Ya. Karena tidak sedikit orang tua yang mengira pesantren itu tempat pembuangan anak. Ya. Kata mereka itu penjara, tapi penjara suci. Ya. Anak baik dilepas di pesantren, ketemu anak nakal, maka dia jadi nakal. Enggak ada gunanya pelajaran yang dia dapatkan di sekolah. Ternyata pelajaran yang dia dapatkan dari pergaulan itu lebih dahsyat. pelajaran yang dia dapatkan dari temannya itu lebih dahsyat. Temannya bisa menjadi guru besar baginya, mengalahkan ustadz-ustadznya, mengalahkan pelajarannya di sekolah. Maka hati-hati, wajib bagi setiap orang tua untuk memperhatikan dengan siapa anaknya berteman. Iya, dengan siapa anaknya berteman. Dan di antara atau bahkan secara mutlak, guru terbesar anak kita yang paling berpotensi merusak mereka di masa ini adalah teman terdekatnya yang bernama televisi. Sekarang tambah lagi dengan Facebook, dengan media-media sosial dan lain-lain. Inilah teman-teman terdekat di masa ini yang dapat menyesatkan. Jadi jangan biarkan anak kita bergaul secara bebas, baik pergaulan di dunia nyata maupun pergaulan di dunia maya. Awasi. Iya. Kemudian yang terakhir, sebetulnya banyak sekali faktor-faktor yang membantu kita istiqamah, tapi mungkin waktu kita terbatas. Yang terakhir ini yang saya sampaikan adalah semangat berdakwah. Ini termasuk sebab terbesar dan kiat yang paling jitu untuk istiqamah di masa yang penuh fitnah. Kita menuntut ilmu agama, kita amalkan, tapi janganlah hanya untuk diri kita saja. Hendaklah kita perjuangkan agar orang lain pun ikut mengamalkan. Kita ajarkan, terutama kepada keluarga kita sendiri, masyarakat sekitar kita, kawan-kawan dekat kita. Sampaikan dakwah seluas-luasnya. Ya. Karena berdakwah itu berarti menolong agama Allah. Dan Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian agar tidak terjerumus dalam kesesatan. Allah anugerahkan kekokohan, kekuatan. Ya. Dan jemaah sekalian, secara alami juga dan masuk akal juga, orang kalau dikenal suka mengajak kepada kebaikan, ya, maka makin sulit orang lain mengajak dia berbuat dosa. Iya kan? Jangankan mau ngajak dia berbuat dosa, mereka lagi berbuat dosa saja, lihat ada orang yang senang berdakwah datang, jangankan lihat orang yang senang berdakwah, jamaah sekalian, lihat orang yang rajin ke masjid saja, lihat orang-orang yang ada tanda-tanda kesolehan, maka orang yang berbuat dosa ini jadi malu. Jadi malu ketika berjumpa. Ya, walaupun gak sedikit orang sudah gak punya malu. Ya. Tapi masih banyak orang yang seperti itu. Ya. Masih banyak orang yang seperti itu. Lihat orang baik, dia lagi melakukan dosa. Dia sembunyi. Ya. Dan dia sangat malu. Apalagi mau mengajak ikut berbuat dosa. Terlihat saja dia sudah malu. Iya. Jadi berdakwah. Demikian pula orang yang berdakwah itu, maka dia akan lebih terdorong untuk mengamalkan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Iya kan? Kita mengajarkan kebaikan, tentu kita akan lebih terdorong untuk mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan dan menjauhi kejelekan yang kita ingatkan. Iya. Jamaah sekalian, inilah ringkasan materi yang bisa kita sampaikan, beberapa kiat yang insyaallah taala akan membantu kita untuk tetap istiqamah, terutama di masa-masa yang penuh dengan fitnah seperti ini. Iya. Mungkin sebelum kita tutup ada sedikit tanya jawab, saya persilakan. Baik. Fakultas apa antum? Fakultas Agama Islam. Masya Allah. Jadi pertanyaannya tentang kondisi perkuliahan yang di situ campur baur antara laki-laki dan wanita. Pertama jemaah sekalian, ini salah dan juga termasuk sebab yang menjerumuskan kepada zina. Kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat, Allah perintahkan kepada mereka untuk berinteraksi dari balik hijab. Sebagaimana firman-Nya, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Apabila kalian meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, mintalah dari balik hijab. Karena itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Perhatikan jemaah sekalian, inilah cara menjaga kesucian hati. Cara menjaga diri jangan sampai terjerumus dalam zina. Disuruh berhijab antara laki-laki dan wanita. Dilarang bercampur baur. Maka sudah jelas, itu salah. Dan itulah hikmahnya. Mengapa Nabi SAW mengatakan, saf, wanita yang paling baik di masjid yang paling belakang. Sementara, saf, laki-laki yang paling baik yang paling depan. Apa hikmahnya? Karena makin jauh dari lawan jenis. Iya. Kok malah dicampur-campur? Bukan dijauhkan, malah dicampur. Baik di dalam perkuliahan, sekolah, maupun di dalam pekerjaan di kantor-kantor, dan lain sebagainya. Iya. Maka pertama kita bicara idealnya dulu. Apalagi antum belajar agama Islam. Sekarang kita bicara idealnya. Idealnya adalah cari tempat belajar yang lebih baik. Itu idealnya. Cari tempat belajar yang lebih baik. Dan alhamdulillah, kalau mau belajar agama Islam, banyak tempat yang lebih baik. Dan sebenarnya, yang lebih dikhawatirkan di tempat seperti itu, sebenarnya bukan itu. Yang justru lebih diperhatikan, yang lebih dikhawatirkan adalah fitnah syubhat. Karena jemaah sekalian, fitnah syubhat itu lebih berbahaya daripada fitnah syahwat. Karena fitnah syahwat itu paling tingginya adalah dosa besar. Tapi kalau fitnah syubhat adalah bid'ah dan kesyirikan dan kekufuran. Ya. Sampai-sampai dulu ada ulama salaf mengatakan, aku berjumpa dengan Allah dengan membawa catatannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Itu lebih aku sukai daripada catatannya Amr bin Ubaid. Siapa itu Al-Hajjaj bin Yusuf? Dia adalah penguasa yang zalim. Banyak sekali dosanya. Sampai tingkat membunuh para ulama. Tapi Amr bin Ubaid ini siapa? Ahli ibadah. Tapi dia punya pemahaman sesat. Ya. Artinya apa? Secara umum, syubhat itu lebih berbahaya daripada maksiat. apatah lagi kalau terkumpul kedua-duanya. Subhanallah. Di situ sudah ada fitnah syubhat. Ada orang-orang yang mengajak kepada paham liberal misalkan. Ada yang mengajak kepada paham Mu'tazilah, kepada paham Jahmiyah, atau kepada paham Khawarij, paham teroris. Itu lebih dahsyat, lebih besar dosanya daripada yang mengajak kepada fitnah syahwat. Ya. Bagaimana lagi kalau terkumpul keduanya di situ? Sudah ada fitnah syubhat plus fitnah syahwat. Ya. Kalau kita bicara idealnya, cari tempat belajar yang lebih baik. Ya. Tapi kalau misalkan terjadi ya, seseorang dia enggak bisa pindah. Sulit. Ya. Misalkan kalau terjadi, maka yang dia harus lakukan adalah meminimalisir dan melakukan faktor-faktor atau kiat-kiat istiqamah yang kita sebutkan tadi. Ya. Terutama yang terakhir, berdakwah. Dia jangan diam saja di situ. Dia harus lawan syubhatnya. Harus dia bantah. Demikian pula harus dia nasihati untuk menjauhi syahwat. Misalkan kalau terjadi dia belum bisa pindah, belum mampu. Ya. Kenapa belum mampu? Karena lemah iman. Karena lemah iman, maka dia harus bertahan dalam kondisi berusaha sekuat-kuatnya untuk istiqamah dalam lingkungan seperti itu. Ya. Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain. Kalau sehingga membuat dia belum bisa meninggalkan lingkungan pekerjaan atau lingkungan belajar yang seperti itu. Bisa saja. Maka yang harus dia lakukan adalah meminimalisir, berusaha menghindar dari perbuatan-perbuatan dosa, berdakwah, memperbanyak ibadah, dan seterusnya dari kiat-kiat yang telah kita sebutkan tadi. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Baik. Apabila khutbahnya itu mengajak kepada kesesatan, sebenarnya wajib bagi jamaah untuk mengingkari. Ya. Meskipun tetap memperhatikan maslahat dan mudarat. Kalau misalkan seseorang dia di situ ditokohkan, kemudian dia ingkari, itulah kewajibannya. Dan maslahatnya sangat besar. Tapi mungkin kalau dia juga cuman anak muda di situ yang enggak dianggap, kalau dia mengingkari ketika orang sedang khutbah, bisa jadi akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Tapi pada asalnya harus diingkari. Walaupun khutbah Jumat. Kalau dia mengajak kepada kesesatan, harus ditegur. Dalam kondisi ini jamaah boleh berbicara. Walaupun pada asalnya khutbah Jumat itu harus didengar. Enggak boleh kita bicara. Ya. Ini idealnya yang harus dilakukan. Ya, misalkan seorang tokoh masyarakat di satu tempat, di satu masjid. Kemudian yang berkhutbah itu menyampaikan kesesatan. Apalagi kesyirikan. Harus dia tegur. Harus dia tegur di depan jamaah. Supaya apa? Supaya mereka tidak tersesat. Supaya mereka tidak tersesat. Iya. Kecuali yang menyampaikan itu sudah dikenal sebagai seorang ulama atau seorang da'i yang mengajak kepada sunnah. Mungkin dia tidak sengaja menyampaikan sesuatu yang salah. Maka jangan ditegur di depan. Di depan orang banyak. Tapi tunggu sampai dia turun dari mimbar. Ya. Tapi kalau sudah dikenal orang ini menyimpang, dan menegurnya tidak akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar, wajib untuk ditegur. Ya. Tapi ingat, tadi saya katakan kalau kita tegur malah mudaratnya lebih besar, ya, maka tunggu sampai dia turun. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Yang kedua, boleh kita tidak mendengarkan, bahkan wajib, kalau kita khawatir. Kalau kita khawatir, ini kalau saya dengarkan terus, saya bisa terjerumus. Maka wajib bagi kita untuk tidak mendengarkan. Terserah mau dengan cara apa. Mau pergi keluar, nanti masuk lagi kalau sudah komat, atau dia sudah turun, atau mau tutup telinga, boleh. Ya. Tapi kalau kita ingin menasihati dia, dan kita punya ilmunya, tidak apa-apa kita dengarkan. Maksudnya, biar kita bisa menasihati dia. Kalau kita punya ilmu. Setelah dia turun dari mimbar. Iya. Jadi, walaupun khutbah Jumat, sama saja. Tidak boleh kita mendengarkan yang batil. Kecuali untuk tujuan memperbaiki. Iya. Dan itu boleh bagi orang yang punya ilmunya. Bagi orang yang punya ilmunya, dia dengarkan, kemudian dia koreksi mana yang salah. Baik, wallahu alam. Ya. Iya, apalagi hanya ceramah tarwih. Ya. Kalau dalam khutbah Jumat saja boleh kita lakukan, apalagi hanya ceramah tarwih. Ya. Yang memang pada asalnya tidak wajib kita dengarkan. Beda dengan khutbah Jumat. Pada asalnya wajib. Ya. Maka tinggalkan. Enggak boleh kita hadiri majelis-majelis, termasuk ceramah tarwih, yang menyampaikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Kalau kita mampu untuk menegur, maka itu lebih baik. Kalau kita lihat, apabila kita tegur langsung, maka mudaratnya sangat besar, maka kita tunda setelah dia selesai. Ya. Kemudian kalau kita punya ilmu, bisa memberi nasihat, saat itulah boleh kita dengarkan dengan tujuan untuk memberi nasihat kepadanya. Tapi kalau dalam kondisi kita jahil, kita bodoh, kita khawatir terpengaruh, maka wajib bagi kita untuk melindungi diri kita. Dengan cara apa? Ya jangan dengarkan. Terserah mau tutup telinga atau mau keluar dari majelis itu, keluar dari majelis itu lebih bagus. Ya. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga diberkahi. Amin. Wa iyyak. Bagaimana pandangan Ustaz terhadap ini Ustaz, manhaj muwazanah? Terus bagaimana sikap kita yang beberapa kali ikut kajian gitu ya, seorang Ustaz yang tadinya kita pikir gitu ya, Ustaz itu sunnah gitu, tapi kebelakang kok cenderung ke arah muwazanah gitu Ustaz. Ya kita indikasikan Ustaz yang ke arah sana gitu, lepas dari ahlus sunnah. Nah sementara kita udah kecanduan nih bahasanya lah ya, udah terlanjur suka sama kajian-kajian Ustaz ini. Apa kita mau pangkas di situ langsung kita nggak ikutin kajian beliau atau gimana itu Ustaz? Baik. Muwazanah, apa yang dimaksud dengan muwazanah? Muwazanah itu adalah menurut mereka menimbang dengan adil, Apa maksud mereka menimbang dengan adil? Katanya, kalau kita mengingatkan kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok sesat, dan juga dai-dai yang menyesatkan, maka kata mereka, enggak boleh hanya menyebutkan kejelekannya, kebaikannya juga harus disebutkan. Itu kata mereka. Itu namanya muwazanah, adil. Yeah. Namun para ulama kita di masa ini, ulama besar seperti Syekh Al-Albani rahimahullah dan para ulama yang lainnya mengatakan, itu adalah termasuk bid'ah di masa modern ini, yang tidak pernah dikenal para ulama dulu. Kalau mengkritik, kalau mengingatkan bahaya kesesatan, harus juga disebutkan kebaikannya. Yeah. Dan secara akal sehat juga sebenarnya gak bisa diterima. Misalkan kita mengatakan, kamu hati-hati ya, bergaul dengan orang itu, dia itu pencuri. Yeah. Tapi dia baik kok. Yeah. Mau mengingatkan, malah membujuk. Ya. Nah ini, secara akal sehat juga gak bisa diterima. Tapi ternyata di balik bid'ah tersebut tidak jarang ada tujuan-tujuan lain. Yaitu apa? Pengin membela sebenarnya, membela kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut. Ya, nggak mau kelompok-kelompok yang tersesat tersebut disalahkan, dijauhi. Ini bahaya berikutnya. Pertama itu bahaya merupakan kebid'ahan. Yang kedua bahaya yang lain mengandung pembelaan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan membela kelompok yang menyimpang sama saja sebagai da'i yang mengajak kepadanya secara tidak langsung. Mana bisa dikatakan da'i sunnah, da'i ahlu sunnah, kalau dia mengajak kepada kebid'ahan, kalau dia mengamalkan bid'ah, bahkan mengajak kepada kelompok bid'ah, sehingga tidak patut kalau kemudian orang yang rusak manhajnya ini dijadikan sebagai guru. Karena syarat sebagai seorang guru itu, termasuk syarat penting adalah salamatul manhaj, keselamatan manhajnya, kebersihan manhajnya dari berbagai macam bid'ah dan penyimpangan. Iya. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Demikian pula beliau berkata, "Kanu lam yas'alu anil isnad. Falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum." Dahulu para ulama tidak pernah mempertanyakan sanad. Dari mana kamu mengambil ilmu ini? Dari mana kamu mendapatkan hadis ini? Namun setelah terjadi fitnah, yaitu kesesatan, muncul kelompok khawarij, muncul kelompok syiah, barulah para ulama bertanya, sammu lana rijalakum, sebutkan rawi-rawi kalian. sebutkan guru-guru kalian yang kalian dengarkan ajaran itu atau hadis tersebut darinya. Fayunzaru ila ahli sunnah fayu'khadhu hadithuhum. Maka apabila hadis tersebut berasal dari ahlu sunnah, hadisnya diterima. Wayunzaru ila ahli bid'ah fala yu'khadhu hadithuhum. Apabila hadis tersebut berasal dari ahlul bid'ah, maka hadis tersebut tertolak. Ya. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala pernah ditanya tentang orang yang membela kelompok sesat. Maka kata beliau, tidak diragukan lagi dia bagian dari mereka. Bahkan dia adalah dai mereka. Bukan hanya bagian dari mereka, dia adalah dai dari mereka. Dan jangan tertipu, walaupun dia menyampaikan sunnah. Ya. Dan jemaah sekalian, perlu kita ketahui, ada penyimpangan, walaupun sedikit, satu saja, yang bisa menyebabkan seseorang itu enggak patut disebut ahlu sunnah. Enggak pantas kita mengambil ilmu darinya. Tapi ada juga penyimpangan lebih dari satu. Namun orang yang melakukannya enggak bisa kita hukumi dia keluar dari sunnah. Ini yang harus kita pahami. Nah sekarang, penyimpangan apa yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari sunnah? Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Itisam, penyimpangan yang membuat seseorang itu keluar dari sunnah adalah apabila itu termasuk prinsip agama atau ajaran agama yang sangat mendasar. Iya. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, penyimpangan yang dapat membuat seseorang itu keluar dari sunnah adalah bid'ah yang masyhur di kalangan para ulama akan penyelisihannya terhadap sunnah. Kemudian beliau berikan contoh. Beliau berikan 4 contoh. Pertama adalah bid'ah Syiah. Yang kedua bid'ah Khawarij. Yang ketiga bid'ah Qadariyah. Yang keempat bid'ah Murji'ah. Ini contoh 4 bid'ah yang mendasar. Artinya apa? Yang menyelisihi dasar pokok agama. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan, bisa saja orang yang menyelisihi cabang-cabang agama bukan prinsipnya, tapi jumlahnya banyak. Maksudnya apa? Bid'ahnya ringan sebenarnya, tapi banyak sekali bid'ahnya. Walaupun semuanya ringan-ringan, tapi karena banyak, maka bisa jadi itu dibangun dari prinsip sebenarnya. Maka dengan sebab itu bisa saja dia keluar dari sunnah. Demikian pula disebutkan sebagian ulama, apabila seorang membangun al-wala wal-bara'nya di atas kebid'ahan tersebut. Mungkin bid'ahnya ringan, tapi dia bangun di atasnya al-wala wal-bara'. Siapa yang setuju dengan bid'ahnya, dia bersikap wala. Siapa yang tidak setuju, dia berlepas diri. Ini sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu keluar dari sunnah. Ya. Apalagi yang belum jelas, ini ahlu sunnah atau bukan? Ini kita berbicara yang tadinya ahlu sunnah. Dengan sebab-sebab tertentu dia bisa keluar dari sunnah. Walaupun bukan maksud kita bermudah-mudahan menggampangkan mengeluarkan seseorang dari sunnah, tidak. Tapi kita harus tahu, bukan tidak mungkin, bisa saja seseorang itu tadinya ahlu sunnah, kita menuntut ilmu darinya, sekarang dia berubah menjadi ahlul bid'ah atau keluar dari sunnah, dan kita enggak patut lagi menuntut ilmu darinya. Dan ini bukan hal yang baru terjadi. Terjadi juga di masa-masa dahulu. Ya. Ada seorang alim, seorang faqih, ahli hadis, ahli fikih. tapi kemudian dia punya satu bid'ah saja, menyebabkan kaum muslimin dilarang oleh para ulama-ulama besar untuk menuntut ilmu darinya. Saya berikan contoh, seorang yang bernama Saleh bin Hayy. Siapa orang ini jamaah sekalian? Beliau ini adalah ahli hadis, sempurna hafalannya, luar biasa hafalannya, terpercaya, gak pernah berdusta, dan juga ahli ibadah serta ahli fikih. Kata orang-orang, dia setingkat sama dengan Sufyan ats-Tsauri. Sayang sekali, dia punya satu bid'ah. Apa bid'ahnya jemaah sekalian? Kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, ya rasayfa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bid'ahnya adalah bid'ah khawarij. Dia memandang boleh memberontak terhadap pemimpin muslim. Tapi kata Imam Zahabi rahimahullah, sepanjang hidupnya dia enggak pernah memberontak. Cuma dia berkeyakinan itu boleh kalau pemerintahnya sudah zalim, walaupun belum kafir. Perhatikan jemaah sekalian, dengan satu bid'ah ini, bid'ah khawarij, maka para ulama melarang kaum muslimin belajar kepadanya. Iya. Apalagi kalau dia punya banyak bid'ah. Apalagi kalau dia membela kelompok yang penuh dengan kebid'ahan, yang menyatukan berbagai macam bid'ah, kemudian masih dia bela. Iya. Jadi inilah di antara sebab seseorang itu enggak patut kita menuntut ilmu darinya. Iya. Namun tentu kewajiban kita memberi nasihat. Kalau dia menerima nasihat, alhamdulillah. Kalau tidak, dan bid'ah itu adalah dalam pokok agama, seperti bid'ahnya khawarij, maka kita tidak boleh menuntut ilmu darinya. Ya. Sebagaimana ucapan-ucapan para ulama yang telah kita sebutkan tadi. Wallahu alam. Ya, barangkali demikian, wallahu alam. Pertama, kita siapkan ilmunya, kita pelajari lebih detail. Kalau perlu ada keterangan tertulis yang bisa kita dapatkan dari penjelasan para ulama, itu sudah banyak. Bahkan sebagian ulama menulis satu buku khusus untuk membantah bid'ah muwazanah. Ya. Coba dikumpulkan ucapan-ucapan para ulama, kemudian dakwahi mereka, ingatkan mereka. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Silakan, mungkin ibu-ibu ada pertanyaan. Baik. Oh ya, sekalian aja lah. Teruskan. Baik. Ya, baik. Yang pertama, semua sarana menuntut ilmu dapat kita gunakan dan insyaallah kita tetap mendapatkan pahala menuntut ilmu, dan termasuk dalam amalan menuntut ilmu, baik secara langsung di majelis ilmu maupun melalui media-media, apakah radio atau buku-buku para ulama dan lain sebagainya. Hanya saja yang lebih afdal adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Itu yang lebih afdal. Ya. Menghadiri majelis-majelis ilmu. Namun alangkah baiknya juga dipadukan dengan membaca buku-buku para ulama. Di samping menghadiri majelis ilmu, juga membaca buku-buku para ulama, atau di waktu-waktu luang mendengarkan rekaman-rekaman atau radio dakwah. Ya. Terlebih lagi misalkan kalau seseorang berhalangan untuk menghadiri majelis, maka boleh dia manfaatkan media-media yang ada. Meskipun kita katakan lebih afdal adalah menghadiri majelis ilmu. Ya. Terutama menghadiri majelis-majelis ilmu yang memiliki pembahasan ta'sil. Ta'sil itu artinya mendasar dan terkurikulum dengan rapi. Ya. Misalkan satu kitab dalam permasalahan akidah dikaji dari dasar. Terus-menerus berkesinambungan, hadir terus, enggak boleh alpa, enggak boleh absen. Sampai selesai. Selesai itu meningkat lagi kepada kitab yang lebih tinggi. Terus hadiri terus sampai selesai. Demikian pula dalam bidang fikih. Menghadiri kitab-kitab kajian fikih yang ringan. Terus hadiri, jangan putus. Kalaupun putus, manfaatkan rekaman. Sampai selesai, kemudian pindah kepada kitab yang lain, yang lebih tinggi lagi. Itu cara belajar yang baik. Cara menuntut ilmu yang terbaik. Ya. Mengaji dari dasar. Dari kitab-kitab para ulama yang sudah terkurikulum. Ya. Itu mengaji yang sesungguhnya. Baik. Jadi, itu yang afdal. Hanya saja kalau seseorang berhalangan, maka manfaatkan sarana-sarana yang ada. Dan jadikan itu sebagai penunjang dalam menuntut ilmu. Baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan dakwah tadi ya. Apakah orang yang masih belajar boleh berdakwah? Jawabannya boleh. Bahkan wajib. Sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan ilmu yang dia miliki. Dan jangan dibayangkan berdakwah itu harus bisa duduk di depan khalayak, bisa pintar berbicara, pintar pidato. Jangan. Dakwah itu dengan berbagai macam metode yang tidak bertentangan dengan syariat. Dakwah itu dilakukan oleh siapa saja yang punya ilmunya. Ya, dia lakukan dengan ikhlas karena Allah, sampaikan. Enggak harus dia pintar ngomong terlebih dahulu. Dia bisa pidato terlebih dahulu, enggak harus. Ya. Bahkan tidak jarang dakwah secara pribadi itu lebih mengena daripada dakwah di depan khalayak ramai. Ya. Apalagi kalau kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Misalkan tetangga kita malas sholat nih. Kita datangi. Kita dekati terlebih dahulu. Kita kasih hadiah. Baru kemudian kita sampaikan dakwah. Ya. Maka seringkali cara seperti ini justru lebih manjur. lebih jitu. Ya. Jadi kapan dan di mana saja kita bisa berdakwah sesuai dengan waktu dan keadaan. Ya. Tetapi lakukan berdasarkan ilmu. Artinya kita sampaikan sesuai yang kita tahu saja. Ya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku. Meskipun hanya satu ayat. Hafal satu ayat, satu hadis, sampaikan. Ya. Jadi enggak harus dia jadi ustaz dulu baru bisa berdakwah, tidak. Ya. Apa yang dia tahu yang benar, sampaikan. Kalau enggak tahu, diam. Ya. Baik. Kemudian yang ketiga, hukum membantu masjid yang di situ mereka juga mengamalkan sunnah tapi kadang mengamalkan bid'ah. Apakah sama dengan enggak boleh bantu acara yang sudah jelas-jelas bid'ah atau jelas-jelas menyelisih syariat? Ya. Maka jawabannya insyaallah taala beda. Kalau itu adalah masjid yang di situ mereka melakukan salat wajib walaupun kadang-kadang mereka melakukan amalan bid'ah, boleh kita bantu. Dan kita niatkan bukan membantu bid'ahnya, tapi membantu mereka melakukan yang sunnah, bahkan yang wajib. Ya. Kalau kemudian mereka menyalahgunakan masjid itu untuk melakukan yang bid'ah, maka dosa-dosa mereka bukan dosa kita. Ya. Dan jadikanlah itu sebagai sarana pendekatan kepada mereka. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sangat penting dalam dakwah itu ada pendekatan terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk melembutkan hatinya menerima kebenaran. Ya. Karena al-qulub mayyalatun ila man ahsana ilaiha. Hati itu sudah merupakan fitrahnya selalu cenderung kepada yang berbuat baik kepadanya. Makanya dulu para ulama salaf ada yang berdoa yang maknanya, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan orang yang sesat membantu saya." Kenapa? Karena hati akan jadi senang kepadanya. Ya. Makanya kita manfaatkan. Kita buat hatinya condong kepada kita, senang kepada kita. Tatkala kita menyampaikan kebaikan, lebih mudah bagi dia untuk menerima. Tapi kalau belum apa-apa dia sudah dongkol kepada kita, ya. Kita mau sampaikan apapun, walaupun yang benar, 1000 dalil kita keluarkan, dia enggak mau terima. Ya. Jadi itu metode dakwah yang baik. Termasuk ke masjid-masjid ini bisa kita lakukan pendekatan. Ya. Di musim kurban kita bantu hewan kurban. Di musim Ramadan kita bantu untuk buka puasa. Kalau dia lagi membangun masjid kita bantu. Ini bisa jadi sebagai sarana pendekatan untuk mendakwahi mereka. Dan tidak apa-apa insyaallah walaupun mereka melakukan bid'ah, tapi kita tidak niatkan membantu bid'ahnya. Beda kalau dia datang, "Pak, kita mau bikin acara ini, ya. Acara bid'ah, tolong sumbangannya." Nah, itu beda. Iya kan? Tapi kalau dia meminta bantuan untuk bangun masjid, sementara masjid itu sudah kita ketahui, mereka gunakan untuk melakukan sholat lima waktu yang wajib, walaupun kadang-kadang mereka melakukan bid'ah, maka insyaallah ta'ala boleh kita bantu untuk mereka melakukannya. Iya. Wallahu alam. Mungkin sudah hampir waktu asar ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan terakhir, Pak. Baik. Baik. Pahala atau ganjaran dari Allah. Pahala atau ganjaran dari Allah. Dan mengharap rahmat Allah itu adalah satu paket. Enggak bisa dipisah-pisahkan. Rahmat Allah kepada kita, itulah pahalanya, itulah ganjarannya. Makanya dalam hadis qudsi, dalam riwayat Bukhari, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Engkau wahai surga adalah rahmatku. Aku rahmati denganmu siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Iya. Dan Allah telah memuji para nabi dan rasul tatkala mereka beribadah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azabah. Mereka mengharap rahmat Allah dan mereka takut azab. Kok ada orang-orang yang sok lebih hebat dari para nabi dan rasul? Saya enggak mengharapkan surga. Saya enggak takut neraka. Saya enggak harap pahala. Saya enggak takut dosa. Ya, itu konsekuensi ucapannya. Yang saya harapkan cuma apa? Ridho Allah katanya. Itu enggak dipisah-pisahkan. Mengharap ridho Allah, mengharap pahala dari Allah, mengharap rahmat Allah, itu sama. Kenapa sama? Karena semuanya diharapkan dari Allah. Yang tercela adalah kalau kita harapkan itu dari makhluk. Saya beribadah mengharapkan pujian makhluk, mengharapkan ganjaran dari makhluk. Ini yang tercela. Semua itu enggak bisa dipisah-pisahkan. Iya. Jadi Allah berikan pahala, pahalanya apa? Surga. Dan surga itu adalah rahmat Allah. Jadi sama saja. Iya. Maka kita beribadah supaya dapat pahala, supaya dapat rahmat Allah. Lalu kemudian karena kita sudah dapat rahmat Allah, karena rahmat itulah kita masuk surga. Dengan rahmat itulah Allah masukkan kita ke dalam surga, sebagaimana hadis yang kita sudah sebutkan tadi. Bukan karena amalan kita. Bukan karena amalan kita. Kenapa jemaah sekalian? Karena pada hakikatnya amalan kita ini enggak ada apa-apanya. Dari segi jumlah sedikit. Yang sedikit itu pun enggak berkualitas atau kualitasnya sangat kurang baik. Tambah lagi banyak dosa. Jadi bukan hanya impas ya amalan kita, dosa kita lebih banyak. Ya. Belum lagi nikmat Allah yang begitu banyak yang belum kita syukuri. Itu juga dosa. Ya. Jadi itu maksudnya amalan kita enggak mungkin memasukkan kita dalam surga. Tapi untuk mendapatkan rahmat Allah harus dengan beramal. Jadi sama saja, enggak bisa seorang mengatakan kalau begitu enggak perlu ibadah. Kan masuk surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Enggak bisa. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rahmat Allah harus dengan ibadah, harus dengan beramal. Ya. Jadi itu sama. Enggak perlu dipisah-pisahkan. Sama dengan ungkapan saya beribadah untuk mengharapkan wajah Allah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah biar masuk surga supaya dapat nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah. Itu sama. Itu bagian dari keikhlasan. Pingin ganjaran, pingin pahala, pingin masuk surga, pingin dirahmati Allah, pingin diampuni, pingin diselamatkan dari azab, itu semuanya adalah bagian dari keikhlasan. Iya. Kenapa? Karena semuanya diharapkan dari Allah. Kalau seseorang mengharapkan balasannya dari manusia, maka itulah baru namanya enggak ikhlas. Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.